lebih adem. Sekarang ganti yang cewek-cewek ya yang nyawer. Keren, keren, keren, keren. luar biasa, kompak banget ya tadi yang